Kali ini bakal kami hadirkan satu buah tembang syair yang mengandung pesan moral untuk kita semua, khususnya kaula muda dan kaula mudi yang terjebak dalam kenikmatan sesaat yang namanya sabu-sabu dan sejenisnya. Satu buah tembang yang perlu kita renungi bersama, narkoba. Di sana juga di sini.